بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الإمام الصابوني أبو عثمان رحمه الله تعالى في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث الهداية من الله kita masuk pada bab yang menjelaskan tentang permasalahan hidayah, bahwa sungguhnya al-hidayah ini semata murni dari Allah Subhanahu wa taala. Namun yang perlu kita ketahui di sini bahwa hidayah yang dimaksud di sini adalah hidayah bimakna at-taufiq. Hidayah at-taufiq bukan hidayah al-irsyad wal bayan. Intinya hidayah ada dua. Hidayah taufiq itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba, seorang makhluk tidak mampu sama sekali memiliki kuasa untuk memberikan taufik kepada seorang kecuali semata dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak mampu untuk memberi hidayah orang yang engkau cintai, orang yang engkau inginkan agar dia mendapatkan hidayah. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tapi sesungguhnya Allah semata yang mampu untuk memberikan hidayah bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Ini hidayah yang seperti ini yang sekarang masuk dalam pembahasan kita. Karena di situ ada hidayah di mana irsyad wal bayan, petunjuk, penjelasan. Maka yang seperti ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa innaka latahdi ila siratil mustaqim. Sungguhnya engkau benar-benar bisa wahai Muhammad untuk memberikan hidayah, yaitu menjelaskan, memberikan petunjuk sebagai penjelas kepada as-sirat al-mustaqim. Dan ini juga bukan hanya berlaku kepada para rasul dan anbiya, tapi juga kepada manusia yang lainnya, para ulama, para dai, nah, dan kita semuanya. Sebagaimana firman Allah juga, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka para imam, para pemimpin, para imam yang mereka yahduna bi amrina, bisa memberikan hidayah, yaitu bisa memberikan penjelasan. Nah, ini jenis hidayah yang kedua ini tidak masuk dalam cakupan pembahasan kita pada malam hari ini. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa yashhaduna ay ahlul hadis annallaha ta'ala yahdi man yasha ila dinih wa yudillu man yasha anhu la hujjata liman adallahu Allah 'alaihi Walau dhalahu ladehi. Kalau Allah Azza wa Jal, kul falillahil hujjatul balighah. Walau sya'al hadakum ajma'in. Ahlu sunnah wa jamaah, para imah, ashabul hadis, para salaf, mempersaksikan, meyakini bahwa sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dialah zat satu-satunya yang memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki untuk bisa menempuh agama ini. Dan al-aksu bil-aks, sebaliknya pun Allah subhanahu wa ta'ala yang menyesatkan siapa yang Allah kehendaki untuk Allah sesatkan dari agama ini, agar dia tersesat, menyimpang dari agama ini. Penjelasan bab ini muallif sebutkan dalam bab setelah penyebutan tentang permasalahan khalqu afal ibad, ya, untuk semakin mempertegas bahwa seorang hamba benar-benar dia yang berbuat, tetapi perbuatan sang hamba tersebut, seorang hamba benar-benar memiliki kehendak, tetapi kehendak hamba tersebut di bawah, semuanya di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan ada yang merasa kemudian dirinya dan dirinya, nah, taufik biadillah subhanahu wa ta'ala. La hujjata liman adallahu Allah alaih. Tidak ada hujjah bagi orang-orang yang Allah sesatkan. Walau adralahu ladehi. Dan orang ini juga tidak memiliki uzur. Tidak bisa dia berhujjah, ya Rab, karena engkau telah sesatkan aku. Tidak bisa. Nah. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, katakan, falillahil hujjatul baligh. Sungguhnya milik Allah semata hujjah yang baligh, hujjah yang sempurna. Puncak dari kesempurnaan hujjah tersebut. Allah miliki semuanya. Yang dimana Allah, kalau Allah berkehendak, niscaya Allah akan berikan hidayah kepada kalian semua. Wa qala azza wa jalla wa la syi'na la ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Fadzuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadha. Inna nasinakum. Fadzuku al'adzaba bima kuntum ta'malun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, walau syi'na la'atayna kullanasin hudah. Kalau kami berkehendak, niscaya kami akan berikan setiap jiwa hidayahnya. Setiap manusia pasti akan Allah beri hidayah. Kalau Allah berkehendak. Walakin haqqal qawlu minni, sungguhnya telah tetap ucapan dari aku. Sungguhnya la'amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in. Bahwa sungguhnya aku akan penuhi jahannam dengan jin dan manusia. Wa qala azza wa jal, wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguhnya kami telah penuhi bagi jahannam kebanyakan dari jin dan manusia. Fa subhanahu khalaqal khalqa bila hujjatin ilaihim au bila hajatin ilaihim. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk tanpa Allah butuh terhadap makhluk. Faja'alahum fariqain, maka kemudian Allah jadikan makhluk ini ada dua golongan. Fariqan linna'im fadlan wa fariqan iljahim adlan. Faja'ala minhum ghawiyya wa rasyidan wa syakiyan wa sa'idan wa qariban min rahmatihi wa ba'idan. Maka golongan yang pertama adalah golongan orang-orang yang layak mendapatkan an-na'im al-jannah fadlan min Allah subhanahu wa ta'ala, murni ketika seorang menjadi termasuk dari golongan ini. Nas'alullaha an yaja'alana minhum. Nah, mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk dari golongan yang pertama ini. murni karena keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kemampuan kita. Nah, tidak ada seorang yang masuk jannah dengan imbal balik dari perbuatannya, tidak ada. Seorang masuk jannah dengan sebab amalannya. Pokok sebab, amalan hanya disebab. Nah, bukan dengan amalannya akhirnya imbal baliknya, mukabalahnya itu dia mendapatkan jannah. Murni keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fariqanil jahim adlan. Dan golongan kedua ini adalah golongan yang Allah tetapkan bahwa mereka menjadi penghuni jahim. Adlan. Allah memperlakukan mereka ketika mereka Allah tetapkan masuk dalam jahim ini dengan keadilannya. Allah tidak mendzalimi seorang makhluk sedikit pun. Naam. Innallaha la yadzlimu man yadzlam. Naam, Allah Subhanahu wa taala tidak mendzalimi dan tidak dizalimi. Itu salah satu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mendzalimi dan tidak dizalimi. Makanya salah ketika kita merasa menyesal setelah berbuat kemaksiatan atau kita merenung nikmat yang Allah berikan kepada kita, kemudian kita berpikir serta menyesali perbuatan kita sembari, ya Allah ini kita sudah zalim kepada Allah, ini tidak tepat. Nah, pada hakikatnya bukan Allah yang kita zalimi sama sekali, tapi kita mendzalimi diri kita sendiri. Enggak ada ceritanya Allah dizalimi. Mungkin Allah bisa disakiti, tetapi beda antara adz-dzulm dengan adziyah. Nah, alladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu, orang-orang yang menyakiti Allah dan rasulnya. Mungkin yu'dzin ibnu Adam, sungguh manusia tersebut telah menyakiti aku. Ketika yasubbud dahr wa anad dahr, bagaimana makhluk tersebut menyakiti Allah Subhanahu wa taala, para manusia tersebut mencela ad-dahr, mencela waktu. Nah, mungkin Allah Subhanahu wa taala mu'dza, disakiti, tapi tidak ada sebuah ayat ataupun hadis yang menunjukkan bahwa Allah itu dizalimi. Naam. Wa ma dzalamuna walakin anfusahum kanu yadzlimun. Mereka tidak mendzalimi kami, kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang berdosa, mereka tidak mendzalimi kami. Tetapi pada hakikatnya mereka mendzalimi diri-diri mereka sendiri. Naam. Wa ja'ala minhum ghawiyan wa rasyidan. Dan Allah jadikan di antara makhluk para hamba tersebut ghawiyan, orang yang tersesat, wa rasyid, orang yang mendapat hidayah, wa syakiyan wa sa'idan, orang yang celaka dan orang yang beruntung, wa qariban min rahmatihi wa ba'idan, dan orang yang dekat dengan rahmahnya dan jauh dari rahmatnya. La yus'alama yaf'al wa hum yus'alun. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan ditanya dengan apa-apa yang Allah perbuat. Allah berbuat apa saja yang Allah kehendaki. Fa'alul lima yurid. Allah maha berbuat atas apa yang Allah kehendaki. Dan perbuatan Allah semuanya didasari atas kezaliman. Afwan. Didasari atas keadilan. Nah. Ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ala lahul khalqu wal amru. Sungguhnya milik Allah semata penciptaan dan perintah. Tabarakallahu rabbul alamin. Semata-mata milik Allah Subhanahu wa taala. Qala azza wa jal, kama bada'akum ta'udun, fariqan hada wa fariqan haqqo 'alaihimud dalalah. Innahum muttakhadush shayatin awliya' min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun kama badakum ta'udun. Sebagaimana Allah memulai penciptaan kalian, seperti itu nanti akan kalian kembali, akan dibangkitkan. Kemudian Allah lanjutkan, fariqan hada, manusia ada dua golongan. Kelompok pertama yang Allah berikan hidayah. Kelompok kedua, haqqa alaihimud dalalah, mereka berhak untuk mendapatkan dalalah. Sungguhnya mereka menjadikan syayatin, orang-orang yang Allah sesatkan ini menjadikan syayatin sebagai aulia min dunillah. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Dalam kondisi mereka mengira bahwa mereka mendapatkan hidayah. Qala Ibnu Abbas, huwa ma sabaqa lahum minas sa'ada wasyaqawa. Perkara ini adalah apa yang telah tertulis di Lauhul Mahfuz bagi manusia. Minas sa'ada wasyaqawa. Naam. Kalau kita mengetahui bahwa hidayah dari Allah semata, tidak mengherankan kita disyariatkan untuk membaca Al-Fatihah dalam sehari minimalnya 17 kali. Yang di situ ada permintaan ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Nah, kita berdoa untuk senantiasa diberi petunjuk. Dan hidayah bukan hanya sekedar kita bisa menjadi seorang salafi, bisa kemudian berpenampilan dengan penampilan Islam. Hidayah cakupannya sangat luas ketika Allah berikan kita taufik dan hidayah untuk senantiasa mampu berbuat ketaatan. Ini pun hidayah. Kita mampu untuk kemudian melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini pun hidayah semata dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu untuk bersedekah. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita membantu saudara kita yang lainnya, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala hidayah untuk kemudian kita mampu berbuat seperti itu. Pun harta atau perbuatan tersebut dari Allah semata. Jangan ada yang merasa bahwa ketika kita membantu, berinfak, bersedekah kepada saudara kita atau kepada yang lainnya, untuk kemudian kita merasa memiliki andil. Harta tersebut dari Allah. Kita hanya perantara. Perantara yang dimana rezeki tersebut kepada saudara kita tersebut. Itu rezekinya saudara kita. Kita hanya perantara. Allah yang memiliki. Kalau Allah berkehendak, Allah akan lewatkan perantara yang lain. Nah, tidak mengherankan ada dua orang dari kalangan sahabat datang kepada Rasul alaihi salatu wasalam, salah satunya, sementara saudaranya yang satunya seorang penuntut ilmu. Yang lain, saudara yang satunya yang datang kepada Rasul alaihi salatu wasalam karena yahtarif, kerja, punya uang. Allah berikan masya Allah kelebihan. Kemudian mengeluhkan kepada Rasulullah SAW tentang saudaranya ini. Ya Rasulullah, kurang lebih ini saudara saya ini belajar aja nanti ilmu. Nah, kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, la'allaka turzaku. Bisa jadi engkau ini dapat uang, diberi rezeki dengan sebab itu tadi, saudaramu yang menuntut ilmu. Nah, jangan merasa dapat uangnya ini karena pekerjaan dia, kemampuan dia. Nah, bisa jadi engkau dapat rezeki karena saudaramu itu. Nah, sehingga barakallahu fikum, kalau sudah permasalahan hidayah, ini permasalahannya permasalahan besar. Alhamdulillah sampai detik ini kita bisa istiqomah. Tapi siapa yang bisa menjamin untuk kemudian kita sampai meninggal? Nah, berguguran. Ala fil fitnati sakotu. Ketika sudah datang fitnah, berjatuh. Ibrah, kita lihat. Bahkan sekelas yang dengan ini kita perlu terus banyak berbuat dan berbuat agar hidayah ini tetap kita bisa raih. Khabar yang menyedihkan yang sampai kepada kita di hari-hari ini tentang Asy-Syaikh Al-Fadil, yang mudah-mudahan Allah kembalikan beliau kepada Al-Haq. Coba lihat antum, ini hidayah. Asy-Syaikh Al-Fadil Hani bin Buraik, yang kita mengetahui beliau sebagai Saif Maslul, pedang yang terhunus bagi ahlul bid'ah. Nah, dalam beberapa hari ini datang berita, dan memang benar dan telah dibantah oleh para ulama yang lainnya serta para masyayikh, perbuatan beliau ini terlibat dalam demonstrasi. Nah, perhatikan, untuk kemudian kita banyak-banyak mengambil ibrah, untuk kemudian kita semakin khawatir, untuk kemudian kita banyak mengambil sebab. Seperti itu. Hari demi hari, kalau kita mau jujur kepada diri kita, coba. Makanya perlu kita ini dalam setiap harinya banyak-banyak untuk kemudian sempatkan waktu untuk kita merenung apa yang telah kita lakukan hari ini. Karena tidak tahu kita besok apakah kita masih hidup atau tidak. Kalau hidup pun, apakah kita masih dalam keadaan menerima hidayah atau tidak. Seperti itu. Fa'tabiru ya ulil absar, ambil ibrah. Ya ulil absar, bagi orang-orang yang memiliki basirah, memiliki pandangan. Barakallahu fi. Qala akhbarana Abu Muhammad Al-Husaini bin Ahmad Al-Makhladi Asy-Syaibani rahimahullah. Qala akhbarana Abu Al-Abbas Muhammad ibn Ishaq As-Sarrat. Qala haddatsana Yusuf ibn Musa. Qala akhbarana Jarir 'anil A'mash 'an Zaid ibn Wahab 'an Abdullah ibn Mas'ud. Qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Inna khalqa ahadikum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik. Tsumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Tsumma yab'atsullahu ilayhi al-malak bi arba'i kalimat: rizquhu wa 'amaluhu wa ajaluhu wa syaqiyyun aw sa'idun. Fa walladhi nafsi biyadihi inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'. Tsumma yudrikuhu ma sabaqa lahu fil kitab fa ya'malu bi 'amali ahli an-nar fa yadkhuluha. Wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli an-nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'. Tsumma yudrikuhu ma sabaqa lahu fil kitab fa ya'malu bi 'amali ahli jannah fa yadkhuluha. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sungguhnya telah mengkhabarkan kepada kami Ar-Rasul alaihi salatu wassalam wa huwa as-sadiqul masduq. Sungguhnya penciptaan salah seorang kalian itu dengan cara dikumpulkan pada perut ibunya 40 hari yang pertama dalam bentuk nutfah. Kemudian 40 hari yang berikutnya dalam keadaan segumpal darah. Kemudian 40 hari yang berikutnya segumpal daging. Kemudian Allah utus seorang malaikat untuk kemudian tetapkan takdirnya, rezekinya. Rezeki beliau telah tertulis. Asif, sangat disayangkan ketika seorang masih khawatir dengan rezekinya. Wa amaluhu, dan amal-amalnya. Wa ajaluhu, dan ajalnya. Wa syakiyun aw sa'idun, apakah dia celaka atau dia termasuk orang yang sukses dan beruntung. Maka demi zat yang diriku berada di tangannya, sungguhnya salah seorang di antara kalian benar-benar melakukan amalan dengan amalannya jannah, sampai-sampai tidak ada antara dia dengan jannah kecuali tinggal dhira'. ternyata telah lewat dalam jalan takdir bahwa dia sebagai penghuni neraka, maka kemudian dia masuk. Dan sungguhnya salah seorang di antara kalian benar-benar beramal dengan amalan ahli neraka sampai tidak tersisa antara dia dengan neraka kecuali dhira'. Tapi jalan takdir dia, memang dia menjadi seorang penduduk jannah, maka dia masukinya. Maka masing-masing dari kita telah tertulis apa kita menjadi ahlu jannah atau menjadi ahlu nar. Nah. Qala wa akhbarana Abu Muhammad Al-Makhladi qala anba'ana Abu Abbas Sarraj qala haddatsana Ishaq ibnu Ibrahim Al-Hambali bahwa ibnu Rahawai qala anba'ana Abdus Samad ibnu Abdul Waris qala haddatsana Hammad ibnu Salamah an Hisham ibn Urwah an abihi an Aisyata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ar-rajula la ya'malu 'amala ahli jannah fa innahu la maktub fil kitab annahu min ahli jannah fa idza kana inda mautihi tahawwala fa 'amala bi 'amali ahli an-nar famata fa dakhala an-nar wa inna ar-rajula la ya'malu bi 'amali ahli an-nar fa innahu la maktub fil kitab annahu min ahli jannah fa idza kana qabla mautihi 'amila bi 'amali ahli jannah famata fa dakhala jannah. Sungguhnya salah seorang di antara kalian benar-benar beramal dengan amalan penduduk jannah, tapi sudah maktub, sudah menjadi catatan takdir bagi dia di dalam kitab bahwa dia menjadi seorang penduduk ahli neraka. Maka ketika sebelum datang ajal, Allah rubah, nah, berpindah posisinya, Allah palingkan hatinya, maka akhirnya dia beramal dengan amalan penduduk neraka, dan dia dalam meninggal dalam keadaan masuk dalam neraka. Dan seorang benar-benar beramal dengan amalan ahli neraka dalam kondisi sudah tertulis dalam jalan takdir bahwa dia akan menjadi ahli jannah, maka sebelum matinya dia beramal dengan amalan ahli jannah dan kemudian meninggal setelah masuk dalam ahli jannah. Nah, nas'alullah sabat, mudah-mudahan Allah senantiasa jadikan kita tetap kokoh di atas sunnah dan agama ini. Nah, Rasulullah alaihi salatu wasallam banyak berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Inna Rasulullah alaihi salatu wasallam qad ghafara lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Pun ternyata beliau banyak berdoa untuk kemudian tetapkan hatinya. Nah, kita yang jauh dari amalan beliau, jauh dari amalan para sahabat, kondisi kita alhamdulillah sekarang sudah tidak sesengsara mereka. Ujian yang kita hadapi tidak seberat mereka. Nah, dalam kondisi mereka telah dijamin, ayat Al-Quran turun dalam kondisi mereka mengetahui dan mendengar serta melihat ayat-ayat tersebut turun kepada mereka bahwa mereka dijamin tentang jannah. Sementara kita tidak. Al-hidayah minallah wahda ya ikhwan. Nah, al-hidayah minallah wahda. Nah, banyak berdoa ya ikhwan, banyak berdoa. Musim fitnah sekarang. Fitnah syahwat, fitnah syubhat. Hindari asbab tafarruq. Jauhi sebab-sebab yang menyebabkan kita berselisih. Jauhi sebab-sebab yang kemudian syaitan bisa masuk dalam hati kita untuk kemudian kita tergelincir. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan Allah jadikan kita tetap istiqomah sampai meninggalnya kita. Tapi siapa yang bisa menjamin? Sudah tidak ada waktu untuk kemudian kita maaf-maaf saja nyeyel dan ngotot dalam sesuatu yang kita ini salah. Cepat bertaubat. Nah, karena sungguhnya ketika Allah simpangkan seorang hamba dari al-haq, itu ketika hamba tersebut sudah tahu bahwa hal tersebut adalah keliru dan salah, dalam kondisi dia terus musir, maka Allah akan simpangkan. dalam segala hal. Bukan hanya sekedar firman Allah Subhanahu wa taala falam mazaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka menyimpang maka Allah akan simpangkan mereka. Nah, wa may syakkikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabil mu'minin nuwallihi ma tawalla. Barang siapa yang menyelisih Rasul alaihi salatu wasallam dan mengikuti jalannya selain jalannya sahabat, maka kami akan palingkan dan simpangan dia. Ma tawalla, apa-apa yang dia menyimpang. Orang ini dahulu yang menyimpang, sudah tahu al-haq masih terus, maka Allah akan simpangkan. Dan ini berlaku pada segalanya, termasuk dalam permasalahan ibadah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita atau Allah perbaiki ibadah-ibadah kita. Mazala qaumun yata'akharuna hatta yu'akhirahumullah. Senantiasa ada orang-orang dalam sholatnya itu mengakhir-akhirkan. Dalam sholatnya mengakhir-akhirkan. Sudah dalam perjalanannya kemudian Allah yang mengakhirkan dia. Memang Allah akan jadikan dia memiliki sekian banyak uzur. Yang dengan itu mungkin benar ketika dia anas seperti ini. Tapi ketika seorang lam yuwaffaq lil khair, tidak diberi taufik untuk berbuat kebaikan, maka banyak introspeksi. Apakah ini ulah dari dia yang awalnya dia bermudah-mudahan akhirnya Allah. Nah, yang jadikan dia seperti itu. Sama. Ketika seorang bermalas-malasan dalam majelis ilmu, enggan. Nah, setiap ya fulan datang, iya sakit anak. Fulan, kenapa? Demi Allah, Ustaz, wallahi, ibu anak masuk rumah sakit. Sekali, dua kali, tiga kali, empat kali. Oh ya, subhanallah, benar. Enggak dusta dia. Tapi Allah tahu isi hatinya dia. Nah, kalau dia jujur, dia mau mendatangi, serius, Allah akan bantu. Tapi karena dia awalnya, sudah memang Allah jadikan akhirnya. Allah singkirkan dia. Seperti itu. Allah jadikan dia dipenuhi dengan uzur-uzur yang akhirnya menghalangi dia dari kebaikan tersebut. Dalam semua ibadah. Dalam semua amalan saleh. Seperti itu. Nah, kita sebagai manusia yang banyak kekurangan, cepat bertaubat, jangan ridho dengan kekurangan ini. Berusaha. Jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kalau memang ada yang mau tanyakan atau sampaikan, dipersilakan. Fadhal. Nah, artinya apa itu bukan hadis tapi kalam dari para ulama yang benar. Jadi yang bisa merubah takdir kecuali doa, wa du'a minal qadar. Wa du'a minal qadar. Nah, ketika seorang hamba diberi taufik untuk dia bisa berdoa, itu pun sudah takdir. Tapi maksudnya di situ adalah kalau seandainya Allah sang hamba tersebut tidak berdoa, maka niscaya calon takdirnya dan Allah Maha tahu. Itu tidak seperti itu. Tapi Allah memang takdirkan bahwa dia akan berdoa, maka Allah juga sudah takdirkan bahwa dengan doa tersebut hamba tersebut takdirnya seperti ini. Dan itu bukan hanya doa. Amalan-amalan soal yang lainnya. Nah, silaturahim Dan berapa hadis disebutkan bahwa itu ada memperpanjang umur, menambah umur. Seperti itu. Itu sebab semuanya takdir. Tapi di situ ada sebuah khas anjuran bahwa seorang hamba itu dituntut untuk mengambil sebab doa, amalan saleh. Seperti itu. Allah takdirkan bahwa fulan akan memiliki anak. Tapi kan juga enggak mungkin kemudian fulan tuh menikah hidup membujang tanpa menikah misalnya. Intinya seperti itu. Bahwa doa itu pun bagian dari takdir. Semua telah tertulis. Nah, wajafatis suhuf, telah kering catatan takdir. Seperti itu. Dan memang benar masing-masing dari kita itu sudah tertulis catatan takdirnya dia menjadi ahlun nar ataupun ahlul jannah. Tetapi yang perlu kita ketahui, catatan takdir ini tidak Allah buka kepada kita. Nah, paham ya? Sehingga jangan ada, ya kalau memang kita takdirnya sudah menjadi ahli neraka, mengapa kita harus berusaha? Repot, udah capek-capek itu takdirnya ahli neraka. Ya siapa yang bilang ke kamu kalau kamu itu ahli neraka? Takdirnya kan gak ada. Seperti itu. Nah, karena gak tahu berusaha. Seperti itu. Barakallahu fiik. Nah, fadhal. Tergantung ahlun narnya itu ahlun nar duluan masuk neraka kemudian terakhirnya jannah, berarti dia melakukan perbuatan yang dia berhak untuk masuk neraka, atau ahlun narnya adalah yang abadi kekal, berarti dia menjadi seorang murtad. Seperti itu. Nah, tinggal tergantung amalan apa yang dia lakukan. Sama salah seorang yang bertempur kemudian bunuh diri, yang Rasulullah mempersaksikan bahwa aku adalah Rasulullah, utusan Allah, menyebutkan huwa finnar, luar biasa, jihad. Nah, sudah betul-betul layak malubi amali ahli jannah. Jihad itu tidak ada imbalan kecuali apa? Al-jannah. Nah, innal jannata tahta dhilalis suyuf. Surga itu ada berada di bawah kilatan pedang. Sudah dekat sudah dengan jannah. Oh ya subhanallah, enggak sabar akhirnya bunuh diri. Masuk anak. Nah, seperti ini bunuh diri itu bukan perbuatan kekufuran yang dengan itu dia menyebabkan kekal di neraka. Tidak. Nah, sehingga tinggal dilihat bentuk apa amalan terakhirnya dia itu, apakah kekufuran atau tidak sampai kepada kekufuran. Seperti itu. Nah, makanya di sini juga ya ikhwan, banyak himbauan dari kita sudah. Kita ini karena enggak tahu kapan meninggalnya, kita berharap mudah-mudahan amalan akhir kita adalah amalan ahlul jannah. Kita banyak terus berbuat. Wah, penting juga masalah niat. Niatkan sudah setiap langkah, setiap tidur kita, setiap ucapan kita. Walaupun senda gurau-nya kita, saudara kita. Niatkan untuk lillahi taala. Senda gurau ini akan menjadi bermanfaat ketika dalam rangka talatuf, yang dengan itu kita semakin dekat ukhuwah, sehingga ada batasannya juga. Tapi terus niatkan. Nah, enggak ada yang tahu sudah takdir, sudah enggak ada yang tahu. Barakallahu fiik. Seperti itu. Baik. Kalau memang tidak ada lagi, maka kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.